Poteme koma kobeta mbangu mbangu sokina kanisi tamoto zalanga Ikambo moke koma mama ya makambo bangu nao bako senginya Ikambo moke koma mama ya makambo bangu nao bako senginya Poteme koma kobeta mbangu mbangu sokina kanisi tamoto zalanga Ikambo moke koma mama ya makambo baninga obako senginya Ikambo moke koma mama ya makambo baninga obako senginya Papa, papa, okende ata kola kate, natika la solo na pasie, natiaki moteme paina yo, ona eba kio zaraka, papa, papa. Papa oh papa oh Okene kaka liloba moko Oloba kina bimpesa te Okole salito koka bola bolingo Senio nawe oh Thank you. papa oteko okende ata kola kate okende ata kola kate natikala solo na pasie nataki mote me paina yo bona e makio salaka papa papio papa papa okende kakali lomba moko olo baki na bipesa te okolo esali toko kabola bolingo selio na weo ondo dop dop dop Doctor.